Kita berpusing kepada Syekh Dr. Wan Syukri untuk kita kemukakan satu soalan juga. Bagaimanakah kita nak menyampaikan ajaran Allah, ajaran Nabi kepada masyarakat yang sekarang ini kita berbilang kefahaman dalam masyarakat? Dengan hikmah apakah yang Tuan Guru Wan Syukri akan sampaikan kepada masyarakat? Dan memang menjadi kenyataan bahawa ikhtilafun nas, berbagai corak pemikiran, cara hidup. Jadi ajaran Islam yang bagaimanakah ajaran yang sebaik-baiknya yang kita akan sampaikan kepada mereka? Dipersilakan Tuan Dr. Wan Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa la udwana illa ala al-zalimin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ith wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wal najata minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang bahagia ini kita boleh berwipung, kita boleh berkumpul di atas Masjid Haramain, Jami'ah Fatani. Tak lupa lagi terima kasih kepada Tuan Doktor Muhammad Khayyar sebagai pengurusi dan ustaz saya lah kita kata, dan abai saya ustaz apa nama ustaz doktor Ruzaimi Ramli, dan tak lupa lagi Ustaz Ding Daqaha kita sebagai ketua lah di sini ni, dan semua para-para guru-guru asatizah yang ada di dalam masjid pada malam ini, dan seterusnya kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi di dalam ruangan sekali ini. Kita pohonlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita sekaliannya. Kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah taala jadikan kita ni sebaik-baik bentuk. Dan Allah taala merupakan kita di dalam perut ibu tadi tu berlainan. Huwallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. Allah taala membentukkan kita di dalam perut ibu kita itu berbagai bentuk. Maka di situlah kalaulah kita perhati, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayat. Kita itu berlainan warna, berlainan bercakap pe bahasa dan bangsa, itu adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam pun ada perselisihan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Tuka alik siang malam ni adalah keterangan yang daripada Allah, nak ayat kata itu adalah keterangan bahasa dia hak tu. Maka kita sebagai manusia ni, bagaimana kita nak duduk dalam keadaan yang ada perselisihan? Nak lari pada khilaf tak boleh. Khilaf ni bukan semuanya mazmum, bukan semuanya perkara yang dicelakan di dalam agama kita. Ada di sana khilaf yang boleh kita sama-sama turunkan apa nama ni pendirian kita, boleh buka ruangkan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, walau syaallahu laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala kehendak dengan qada, dengan kehendak ki dia, setengah ulama kata kehendak di situ kehendak kauni, setengah ulama kata kehendak syar'i. Tapi aman apa kata kehendaknya mutlakul mutlak, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nascaya Tuhan menjadikan kita ni sebagai ummatan wahidah. Ummatan wahidah di situ makna wa ima kafir semua, wa ima orang Islam semua. Tapi tidak, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Senantiasa kita tadi itu ada perselisihan, malaikat siapa ya Allah Subhanahu wa taala merahmati dia berjumpa dengan agama Islam, iaitu agama yang dibawa datang oleh nabi kita sebagai sayyidil anam. Dengan sebab itu kita sebagai umat manusia ni, apabila dalam dunia ni, dalam agama kita, terutamanya kita orang Islam, adanya khilaf, kita jangan menjadi khilaf itu tempat yang kita nak mempecah belahkan. Masalah pecah belah lain, masalah khilaf lain. Orang Islam sekarang ini, galaknya bukan guru belaka, bukan orang alim belaka. Sebab itulah Ali radhiyallahu an, dia kata hadisun nas, kecek dengan manusia itu bima yafqahun, dengan apa yang mereka itu faham. Sebagaimana Dr. Ruzaimi telah sebut tadi, manusia kita ni berbagai-bagai. Ada guru ratik, ada bukan guru ratik. Semua tadi itu kuam laklai. Seolah kata benda yang berlain ni nak ui kita pakar dalam hidup dunia ni. Allahu Jalla Jalaluh telah firman di dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Allah subhanahu wa ta'ala membagikan kita. Setengah ada atas, setengah ada bawah. Ada yang alim, ada yang biasa, ada yang kaya, ada yang pakai miskin. Semua tadi itu liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya kita boleh tupai gimari. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, umat yang duduk di dalam agama Islam ini, sehingga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada perselisihan. Sehingga malaikat pun ada perselisihan, apatah lagi kita sebagai manusia. Malaikat apabila kita baca dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara malaikatul azab dengan malaikatul rahmah, tentang orang yang bunuh 100 orang daripada kalangan manusia, adakah dia tu boleh nak taubat? Apabila dia tu seorang dengan cara ringkasnya, orang hak keluar tu baik pada padai tu nak menunjukkan kepada tempatnya dia, tempat lain, dia dapatkan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal dia sampai tengah jalan. Turunnya malaikat daripada langit, dia nak ambil roh dia. Dikalengek malaikat azab dengan malaikat rahmah. Maka dua malaikat ni ada perselisihan. Apabila malaikat tu ada perselisihan, apatah kita sebagai manusia tidak ada perselisihan? Biasa benda ni. Cuma cara kita nak selisih tadi itu, kita kena selisih dengan cara akhlak. Galak ke orang jawi kita ni apabila luka, pecah belah. Sebab itulah hari ni, pendakwah yang boleh naik di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang boleh duduk di atas meja mengaji, mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajarnya akhlak, pasti dia itu kena taujih, kena tunjuk kepada umat manusia ajaran yang benar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah firman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Suruh kita pegang molek dulu dengan ajaran Allah. Galak ke hari ni orang kita ni berasa kata pegang dengan ajaran Allah. Sebenarnya apabila kita cek diri kita sendiri, terkadang kita tu ada kerusakan, adanya benda-benda yang tak sempurna lagi kita pegang dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu dakwah kita itu tak najah. Dakwah kita tu rasib, gugur ataupun mundur pahlik belakang. Dengan sebab kita tadi itu taknya guna dengan cara hak sebenarnya. Al-Quranul Karim tak akan kita faham dia dengan cara molek, ataupun hadis Sayyidil Anam, Sayyidil Nabiin alaihi salatu wassalam, malaikan kita kena tengok sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti sirah hari ini jarang orang kita nak kemukakan dengan cara kupasan apa yang keluar tubik daripada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, bagaimana kita nak dakwahkan manusia sedangkan manusia itu berlainan cara pahaman. Sebenarnya fitrah manusia ni yang keluar mari kepada ini dunia ni di atas bersih. Sebagaimana hadis yang kita telah dengar sama, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak beranak mari pada ini dunia ni mari di atas bersih dengan cara Islam. Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang terbuka akal fikiran. Terbukanya apa nama pahaman. Tetapi dengan sebab terkadang suasana, suasana yang keluar daripada orang yang tarbiahkan manusia, membawakan manusia itu jadi asabiyah. Jadinya tertutup cara memikir. Tertutupnya kita nak dengar. Dengan sebab itulah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dengan sanad yang hasan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan daripada akhlak golongan orang Islam yang sebenar yang sempurna mereka yang dakwahkan manusia kepada asabiyyah. Asabiyyah ni mana penati. Pasal siapa panggil klang-klai, kalau bukan guru aku tak dengar. Kita tak boleh buat lagu ni. Kita tak boleh terima ajaran ni. Kalau bukan daripada orang kita, berasa kata guru kita, orang hak kita terlekat hati dan sebagainya, kita tak dengar. Tak. Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita dengar. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati was-zubur. Tanya orang mana-mana pun hak benda kita tak tahu. Tapi syaratnya orang nak ayat kita tu bil bayyinah, dengan keterangan. Dengan keterangan daripada Allah Ta'ala, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pun nak ayat kita terima kalau orang umpama tu. Nak we kita faham. Dan orang yang mati dalam keadaan mengajuk orang kepada asabiyah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak menyelamatkan dia. Bagaimanakah kita nak hidup di atas dunia yang sementara tapi kita tak pandai nak duduk dalam masalah khilaf. Khilaf dalam Islam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buka ruang kita nak khilaf boleh. Cuma khilaf sama-sama ada dalil. Amma senantiasa ada misal sokmo. Qiraat tepat kita ni kita baca Hafsin an Asim. Tapi kalau kita pergi ke Mauritania, pergi ke mana-mana lagi, kita akan dengar qiraat-qiraat yang lain. Semua tadi itu ada khilaf tu. Sehingga zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat pakat kufur gimari. Mung baca gini, aku baca gini. Sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi. Lalu mari buat keputusan kepada Abdullah bin Abbas. Bagaimana? Kena ke tak mau baca lagu ni? Semua Abdullah mengaku kata, yang dihajar belaka, yang dimengajar, yang disyarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pembacaan itu. Maka insyaAllah, kita berjumpa ruang yang pertama ni, kita berhenti sekadar ni lah dulu. Biiznillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam. Jadi ringkas apa yang disebut oleh Syekh Wan Syukri tadi, maknanya kita kenal wah, nah, cara berfikir, cara menerima, cara belajar dan cara hidup. Dan kita hanya terima kebenaran datangnya daripada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah akan menjadi masyarakat yang majulah apabila kita buka minda kita dan buah dan fikiran kita.